سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصل لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kurnia yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita pada malam hari ini masih bisa bertemu kembali di majelis ini untuk melanjutkan kajian rutin yang kita Usul Iman karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Nasri rahimahullah. Khana rutin a'udzubillah. Pada malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan hadis yang ke-13. Qala rahimahullah wa 'an Anas radhiyallahu anhu qala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam illal khafi idza amila hasanatan sesungguhnya orang kafir jika melakukan perbuatan baik, uriman pihak tuhma dan betul. Maka dia akan diberi kesenangan dengan tempat kebaikan di dunia. Wa ammal muslim, adapun seorang mukmin, fa inna Allah yabtaghi lahu hasanatan fil akhirah. Sesungguhnya Allah menyukai kebaikan yang nanti sekejap. Wajibu rizqan di dunia ala ta'ati. Dan diberi rizqan di dunia atas ketaatan. Rawah Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Barakatuh. Dalam hadis ini, karena itu Allah semua. Terdapat beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir di dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemenangan-kemenangan ini. Namun di akhirat nanti tidak mendapatkan bagian apa-apa. Jika mati dalam keadaan kekasihan. Perbuatan baik apa yang dilakukan orang kafir? Orang kafir itu ada yang suka menyambung satu rahmi, ada yang suka memberi bantuan-bantuan sosial, ya, ada yang suka menghormati kamu, ada yang suka membantu fakir miskin, ya. Dan yang lain-lain. Nah, itu semuanya ternyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dibalas dengan kesenangan-kesenangan ketika di dunia. Kasih kemakmuran atau yang sejenisnya. Adapun di akhirat nanti tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Kalau mati dalam keadaan apa ini? Lafaz. Kemudian faedah yang kedua, orang kafir yang melakukan kebaikan kemudian dia masuk Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan-kebaikan orang kafir tadi semasa kafirnya dan dihitung sebagai pahala yang akan dibalas di akhirat nanti. Secara ketiga. Berdasarkan pendapat yang sahih dalam masalah ini, bahwasanya orang kafir yang melakukan amal kebaikan, seperti silaturahmi, kemudian sedekah, membantu fakir dan miskin, dan yang lain, ketika dia masih kafir, kemudian dia masuk Islam, dan baik keislamannya, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan semasa kafir itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebaikan yang dinilai pahala di akhirat nanti. Nah, kemudian faedah yang kedua. Jika ada seorang mukmin yang melakukan amal kebaikan, maka pahala kebaikan yang dilakukan disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dibalas di hari akhir nanti dengan balasan yang berlipat ganda. Adapun di dunia, mereka juga diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki-rezeki yang melimpah atas kesabaran. Di dunia diberi, di akhirat pahalanya akan dibalas secara penuh akan berlipat ganda. Walhamdulillah. Ini keuntungan menjadi seorang mukmin. Beramal baik di dunia diberi kebaikan oleh Allah, di akhirat juga dibalas amal kebaikannya tadi dengan balasan yang diberikan. Ada orang kafir tadi hanya dibalas dengan apa ini, kesenangan-kesenangan sesaat di dunia. Nanti di akhirat mereka baik tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Jika mati dalam keadaan kekafiran. Waliyah terbesar. Ini hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13. walahu. Dan juga diriwayatkan oleh alimah muslim. Anhu. Dari anak Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala. Marfu'an. Dari Rasulullah s.a.w. Inna allaha la ya'za anil abdi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala meridai hambanya. Ya'kul aklata. Yang memakan suatu makanan. Fayahmaduhu alaiha. Kemudian memuji Allah atas makanan yang dimakannya. Wa yashrabu shurbata. Dan seorang hamba yang meminum suatu minuman. Fayahmaduhu alaiha. Kemudian memuji Allah atas minuman yang diminum. Nah, berkosik. Hadis yang cukup pendek ini, Ikhwanul Muslimin Azzaqullah, memuat beberapa faedah. Yang pertama, menetapkan sifat ridha bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni Allah itu meridhai. Apa saja perbuatan-perbuatan hamba yang baik, yang sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat ridha ini termasuk sifat yang tetap bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk sifat apa ini? Fi'liyah. Terkait dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ridha. Adapun dalil tentang sifat ini juga disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 119. Radhiyallahu anhum wa arwah. Allah subhanahu wa ta'ala meridhai mereka. Dan mereka ridha juga pada Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Ma'idah ayat 119. Nah. Adapun dalam hadis, ya ini hadis yang kita baca. Inna Allah la ya'za anil abdi ya'kul aklata fayahmaduhu alaiha wa yashrabu syarbata fayahmaduhu alaiha. Sesungguhnya Allah ridha terhadap hamba yang makan suatu makanan kemudian memuji Allah atasnya dan meminum suatu minuman lalu memuji Allah atasnya. Dan merupakan keyakinan al-sunnah wal-jamaah. Bahwasanya sifat ridha itu merupakan sifat fi'liyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita yakin. Tentunya sifat ridha bagi Allah tidak sama dengan sifat ridha yang dimiliki oleh lain manusia. Namanya saja sama ridho, tapi hakikatnya berbeda. Karena satunya dimiliki oleh Al-Khaliq, zat yang Maha Pencipta, yang lainnya dimiliki Al-Makhluq. Bahasa. Faedah berikutnya dalam hadis ini terdapat adab-adab makan dan minum. Nah, ini sekalipun adab makan dan minum ini biasa disampaikan kepada anak-anak yang masih kecil, namun kalau kita melihat kenyataan di tengah-tengah kaum muslimin, mereka masih belum paham tentang adab makan dan minum yang syar'i, ya, sehingga pada saudara ini perlu saya sampaikan. Kalau yang sudah paham, ya untuk menambah mantap dan keyakinan atas apa yang ya paham. Ya belum tahu, nah sebagai pemberitahuan bahwasanya Islam mengajarkan kepada kita tentang adab makan dan minum. Nah, di dalam hadis ini disebutkan satu adab. Ini adab terakhir kita bayang makan dan minum. Yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan berdoa setelah selesai makan dan minum. Adapun macam-macam tahmid setelah makan dan minum yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beraneka ragam. Adapun yang sahih di antaranya ialah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Mungkin jarang kita dengar orang membaca ya. Alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghair maqdir wala maqdur. Alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi kafana wa arwana, yang telah memberi kecukupan kepada kita, wa arwana, dan memberi kuasa kepada kita dalam hal makan dan minum. Ghair maghdubin wala maghdur. Juga doa yang lain seputar masalah bacaan tahmid setelah makan dan minum. Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'alahu makhraj. Riwayat oleh Abu Dawud, sanad yang sahih. Segala puji bagi Allah alladzi at'am, yang telah memberi makan, wasaqa, dan yang memberi apa ini, wasawwaghahu wa ja'alahu makhraja, ya, yang telah memberi kemudian kepada kita untuk makan dan minum. Nah, dan menjadikannya sebagai apa yang jalan keluar. Ini bacaan tahmid merupakan adab makan dan minum yang terakhir. Adapun adab makan dan minum yang lainnya yang perlu disampaikan ialah membaca basmalah atau tasmiyah jika akan makan dan minum. Bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Umar bin Abi Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya ghulam sammillah, wahai anak muda sammillah, bacalah basmalah. Nah, ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Abi Salamah yang saat itu masih muda. Ya, masih anak-anak di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tangannya langsung diarahkan ke mana ini? Ke nampan, ya. Maka Rasulullah bersabda kepada Umar bin Abi Salamah yang masih kecil saat itu, ya ghulam sambillah, wahai anak kecil, bacalah basmalah. Bismillah. Nah, kemudian yang juga perlu diingatkan, karena betina Allah adalah makan dan minum pakai tangan kanan. Ya. Ini buka gaya-gayaan ya. Makan dan minum pakai tangan kanan. Jadi makannya ya pakai tangan kanan, minumnya ya pakai tangan kanan. Jangan kemudian makannya pakai tangan kanan, minumnya dengan kiri. Bagaimana gaya-gaya orang sekarang ya. Nah, ini lebih suka minumnya itu pakai tangan kiri ya. Minuman. Botol minuman yang kemasan atau apa ya. Nah, ini perlu diingatkan ya. Nah, kalau kita melihat itu hanya bukan orang kafir saja, orang kafir sih kita agak apa namanya permasalahkan, kita jelas makruh paham aturan ya kan. Nah, kalau muslim tercenggot lagi pakai jubah lagi. Minumnya masih biasa pakai tangan kiri. Nah, ini perlu diingatkan. Juga dalam hadis yang sama. Hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Ketika Rasulullah mengingatkan Umar bin Abi Salam yang masih kecil. Ya ghulam, samillah, wa kul fi yaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Ya, nah, gitu. Ini diingatkan supaya tidak meremehkan masalah ini. Ya. Kemudian juga termasuk adab makan dan minum, ialah tidak mencela makan dan minum. Ya. Kalau mencela ya, mencela itu menjelek-jelekkan makanan dan minuman. Kalau memang tak selera, ya kasihkan yang lain, atau tinggalkan. Tak usah mencaci maki makanan dan minuman, ya. Tak usah mencela makan. Ya. Gitu. Ini rahsia pasir ini. Wah, ini termasuk telaan yang itu. Ini kopo apa kawin? Termasuk telaan. Apalagi kalau yang lainnya, ya. Nah, karena mencela makanan dan minuman itu menunjukkan orang ini kurang pandai. Disyukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Qala Abu Hurairah, "Ma 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mencela, mencaci makanan sama sekali. Ini setelah akala. Kalau beliau berselera, dia dimakan. Wa in karihahu tarok. Kalau tidak selera, ya sudah. Nah, ini kalau dipahami, insya Allah tidak akan terjadi setelah makanan. Baik yang masak ataupun yang bagian makan. Memasak tidak usah maksa. Kenapa kau tidak dimakan? Memaksa untuk mengeluarkan pernyataan. Ya, nah. Soalnya makanannya pahit begitu kan. Gitu ya. Jadi kalau memang ditinggalkan, oh berarti ini kan ada sesuatu. Setelah langsung dicicipi dulu lagi aja. Suaminya tidak mau nonton, ya. Begitu. Kalau dimakan, nanti enak, ya. Nah, begitu saja. Jadi jika saling cacat, mencela makanan, ya. Ma'ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fa'aman qat. Ini sahahu akala, wa in karihahu ta'af. Rasulullah tidak pernah celah makanan sama sekali. Kalau selera ya makan, kalau tidak suka ya ditinggal. Kemudian ini yang perlu ditekankan juga. Kebiasaan. Kalau makan berjamaah. Satu nampak banyak orang. Terus sebagian orang yang terbiasa bergaul dengan para elit, ya, nah, elit itu elit yang terduit, nah, biasanya agak risih, ya, kalau makan kaya bacaan itu, ya, nah, satu nampak, lima orang, enam orang, begitu, nah. Jadi sebetulnya mahkota ada di situ. Samping mahkota, ekonomis dan praktis. Ekonomis itu karena makanan satu nampan yang dikeroyok ramai-ramai. Itu dengan mahkota dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mencukupi banyak. Ya. Taktiknya nggak usah banyak, piringnya dicuci, ya, satu nampan saja, selesai, ya, nggak banyak peralatan, ya. Bukan berarti nggak boleh makan sendiri ini, nggak apa-apa, cuma yang lebih afdol ialah satu nampan bersama, satu piring bersama, itu namanya sama. Kalau makan bersama itu dalam bahasa syariat adalah makan yang dikeroyok rame-rame, ya, bukan makan dengan orang banyak sendiri, ya, namanya al-ijtima' ala ta'am, berkumpul atas satu makanan, ya, gitu. Bukan kepala kambing satu, begitu kepala tengah, 10 orang masih dipilih satu-satu gitu, tetap ya. Nah, insya Allah kalau dipaksakan di pabrik ini, akhir logistiknya senang, tidak terlalu banyak otak-otak ya, nah. Gitu, tetap juga ya. Sama hemat lauk, nah, nasinya tidak banyak, lauknya sedikit. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'amul isnain kafir balas." Makanan dua porsi bisa cukup untuk tiga porsi orang. Waktu amu salahkan, ya tidak apa. Makanan untuk tiga porsi itu bisa mencukupi empat porsi orang. Nah, ini maksudnya yara alihim ala to'am. Kalau beli sendiri, ya dua, ya dua piring, ya dua piring. Tidak bisa tiga, ya kan? Nah, ini dua piring bisa jadi apa ini? Tiga porsi. Dan orangnya tiga, jatuhnya cuma dua piring, ya kan? Gabung saja, hanya bisa untuk tiga orang. Tiga piring, digabung, jadi untuk apa ini? Empat orang. Wah, ada. Terus, begitu. Ya, nah. Disebutkan juga dalam hadis yang lain. Tentang masalah itu. Namun hadisnya ini baik. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. An ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah inna na'kulu wa la nasba'. Rasulullah radhiyallahu ta'ala anhu ismahin pernah berkata, "Wahai Rasulullah, kami ini makan tapi enggak rasa kenyang. Qalu fa'alakum tasrifun. Rasulullah menjawab, mungkin kalian katanya sendiri-sendiri ya. Qalu nah, para sahabat menjawab iya. Qala tastami'u ala ta'amikum. Kalau begitu tidaklah kalian tergabung ketika memakan makanan kalian. Wa tursmallah yubarakulah kufi. Dan sebutlah nama Allah. Semoga kalian dapat merahmati Allah subhanahu wa ta'ala atas makanan itu. Sekalipun hadis ini dhaif, namun maknanya sahih sesuai dengan nas-nas yang sahih yang disebutkan sebelumnya. Terkait dengan menyebut nama Allah, terkait dengan masalah makan bersama tadi. Ya, berkata. Kemudian yang perlu disampaikan juga, yang sering ditinggalkan, ialah menjilat jari jemari. Ya, nah, sebelum mencucinya, jika banyak makanan yang masih menempel. Ini menunjukkan disunahkan juga makan pakai apa ini? Tangan. Sekalipun tidak apa-apa kalau makan pakai sendok. Tapi kalau makan pakai tangan, jari jemarinya ini kan biasanya kan banyak makanan yang lengket. Nasinya, bumbunya, ya. Silahkan. Nah, kalau di kafe, makan cicilan-cicilan ini orang. Hah? Belum pernah dipakaikan. Oh, belum pernah dipakaikan. Oh, pasukan. Diperlu dipakaikan. Ya. Apalagi kalau yang praktek bosnya. Wah, enggak. Bos, kenapa bos? Ditukar sama anak buahnya. Bukan. Ini sunnah Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Hanya semakin penasaran. Masa? Mana dalilnya? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yalqaha aw yuqa'. Jika salah seorang dari kalian selesai makan, maka jangan langsung mengusap tangannya sampai dia menjilat atau menjilatkannya. Jilat sendiri gini, kalau menjilatkannya ya biar orang lain menjilati seanaknya atau istrinya ya habis ya. Nah, bagaimana ya pesabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, dan yang paling penting, kalau kita diundang makan sama seseorang atau dikasih makan sama seseorang, jangan lupa mendoakan kebaikan untuk orang yang kasih makan kita sebagai tanda syukur atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, juga sebagai tanda terima kasih kepada orang yang telah memberi kita makanan. Ya, di antara doa tentang masalah ini sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah biasa membaca doa, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Allahumma ya Allah, barik lahum, berilah barokah kepada mereka yang masih makan kami. Fima razaqtahum, atas rezeki yang Engkau berikan kepada mereka. Wa'afir lahum, ampun mereka, wa'ambun, berilah mereka pen rahmat. Ya, ini cara, ya, kesumakan, mantap, pulang. Mantap, aja pulang, ya, untuk akan kebaikan. Allahumma fir. Ya, itu ya. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Hafal ya. Nah, cepat tak ulangi lagi. Tolong dihafalkan itu. Karena ini lebih baik daripada balas mencukupi dengan makanan saja, ya. Doa kandungannya luar biasa, ya. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warham. Coba. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warham. Na'af, barakatuh, ahsan. Nah, akan Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Akan terus. Nah, arqafit akan. Nah. Baik, sebutkan. Nah, barakallahu. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum wa waffir lahum warhamhum. Ya. Mbak, artinya gimana? Itu pasti perlu. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum. Terjemahkan. Waghfir lahum warhamhum. Nah, asal. Ya. Itu diamalkan, ya. Gitu. Bagi yang masih makan, ya. Mudah-mudahan makan. Ya, Allah. Hari kelarun bima ratak tahun. Waghfir lahum warhamhum. Nah. Dan yang paling penting di antara adab semuanya ialah makan dan minum, makan dan minum dengan makanan dan minuman yang halal, ya. Walaupun semua adab dilaksanakan, ternyata yang dimakan babi, minumnya kobar, ya. Nah, bismillah, tak sobat. Ya, makanan dan minumannya harus apa ini? Yang halal. Ya, alhamdulillah kalau kita membaca Al-Quran dan Sunnah An-Nabawiyah As-Sahih, kita jumpai bahwa makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan apa ini? Makanan dan minuman yang lain, ya, bersyukur. Kalau terbalik, mungkin waktu semuanya. Tak boleh makan babi, tak boleh makan kambing, tak boleh makan ayam, tak boleh makan bebek, tak boleh makan telur, tak boleh makan apa lagi. Ya. Hanya boleh makan jagung. Wah, ya. Semua nanti, ya. Alhamdulillah, makanan dan minuman yang haram pada Allah Subhanahu Wa Taala sangat apa ini? Sedikit jika dibandingkan dengan makanan dan minuman yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terpakai. Baik, ini sebagian ada. Makanan dan minuman. Selanjutnya hadis yang ke 15, ya. Apa soalnya? Wa an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an qala ya berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Aktabis sama wa huqqa laha an tu'atta ma fiha mawdu'u a'ba'i asabi'ah illa wa fihi malakun sajidun lillahi ta'ala. Atau sama langit mengeluarkan suara gemuruh, ya. Kalau api sibil itu artinya rintihannya unta, tuh, ya. Atau sama langit mengeluarkan apa ini? Suara gemuruh. Wa huqqalaha anta abta ma fiha mawdu'u arba'i asabi. Dan memang layak bagi langit itu untuk mengeluarkan suara gemuruh. Ma fiha mawdu'u arba'i asabi. Karena setiap tempat seukuran empat jari, setiap sisi langit seukuran apa ini? Empat jari. Illa wa fi malakun sajidun lillah. Kecuali pasti di tempat itu ada malaikat yang sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau langit yang luas itu setiap ukuran empat jari itu ada malaikat yang sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi demi Allah, lau ta'lamuna ma'aklam, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhaqtum qalila, kalian akan sedikit ketawa. Wa la baqaytum katira, dan kalian akan apa ini? Sering menangis. Wa ma talaqtum bin nisa'i al-kursi, dan kalian tidak akan merasakan kelezatan ketika berkumpul dengan istri kalian di ranjang. Wala qartum yirsu adad taj'aru billahi ta'ala, dan pasti kalian akan keluar ke tanah-tanah lapang minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawi Tirmidzi wa qala hadis hasan, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia mengatakan hadis hasan. Qalu law ta'lamuna ma a'lam wa dhaqtum qalila wa la baqaytum kathira fi sahihain min hadits Anas. Ucapan law ta'lamuna ma a'lam wa dhaqtum qalila wa la baqaytum kathira juga disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, namun dari sahabat Anas, bukan dari sahabat Abu Ja'far. Nah, nah, hadis ini sebetulnya kalau dilihat dari sanadnya ada rawi yang bernama Ibrahim ibnu Muhajir, ya, sodok ini apalanya lemah layin fit, ya. Nah, namun hadis ini ada tawatu, ada yang mengeluarkannya dari jalan Zaidah. Namun Zaidah ini dinilai oleh para ulama termasuk muncul hadis, ya, hadisnya muka. Nah, Sehingga para ulama ketika menilai hadis ini tidak lebih dari apa ini? Hasan. Ini paling tinggi derajatnya apa ini? Hasan. Hadisnya tawabik, tapi hadisnya tidak terlalu ya. Nah, ini bisa meningkatkan derajat hadis yang baik menjadi apa ini? Hasan. Baik. Namun lafaz lau ta'lamuna ma'alam lau baqitum qalila wala baqitum katsira. Ini tersebut dalam hadis sahih dari Muslim namun dari sanad Anas bin Malik radhiyallahu taala. Nah, sehingga hadis ini secara makna sahih. Secara periwayat tadi jadi tidak melebihi dari apa yang akan sehingga masih bisa dipakai sebagai dalil insyaallah. Dari hadis ini karena bukan Allah terdapat beberapa faedah yang terkait dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluknya yang ada di langit khususnya itu selalu beribadah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada Allah. Coba kita bayangkan. Langit yang luas itu. Yang ada tujuh lapis. Setiap tempat. Dari langit itu. Nama itu. Setiap tempat dan ukurannya. Empat jari. Yang menunjukkan dipenuhi oleh apa yang malaikat. Tapi kita tidak tahu. Ya, itu ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga langit itu sering mengeluarkan semua kemur. Tanda. Takut. Dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Mengakui besar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hal ini kita terdapat faedah. Bahwa. Makhluk Allah yang berupa jemaat, benda-benda mati, langit, sebagainya. Itu mereka juga bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak tahu. Ya, semuanya tunduk. Tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan gaya tasbih dan cara tasbih sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya. Mengimani adanya malaikat. Ya. Dan jumlah malaikat terbanyak. Hanya Allah satu yang tahu. Berapa jumlah mereka? Banyak sekali. Kenapa? Setiap empat jari. Dari langit yang luas itu. Ada malaikatnya. Tahu berapa ukurannya langit. Tidak ada yang tahu. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sangat apa yang luas. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Saya ingatkan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuatan yang kita miliki. Ya. Mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kekuatan yang kita miliki. Karena di sini digambarkan oleh Rasulullah, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, saya kalian sedikit tertawa, sering menangis, enggak bisa merasakan nikmatnya berhubungan dengan istri ranjang dan karir saya yang kepedaran, tanah-tanah luas, lapangan-lapangan untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas Rasulullah itu ibadahnya Masya Allah dia, karena beliau mengetahui apa yang tidak kita melihat apa yang tidak kita lihat ya. Nah, angkat saja kita melihat apa yang Rasulullah lihat sehingga kita akan harus semakin meningkatkan ibadah kedua kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di sini berarti disyariatkan untuk tidak hanya tertawa ya, senyum untuk sobat, tapi jangan terlalu banyak tertawa. Karena tak tahu ini ternyata kalau banyak dikeluarkan apalagi kota-kota dan sering itu bisa membuat apa ya? Hati kita aku dan semaku ya bisa melupakan kita dari berpikir kepada Allah Subhanahu sekali-kali tidak apa-apa tapi karena apa ini sering-sering ya nah kata kita. Dan dalam hal itu terdapat keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu Wataala. Bukan cengeng, ya. Uangnya habis nangis. Gitu. Nah, itu si cengeng namanya, ya. Uangnya habis saya capain. Menangis, ya. Nah, masih baru sehari, tidak punya uang, ya. Puluhan tahun uangnya banyak, ya. Baru sehari apa ini? Punya Allah sudah baik menangis, ingin menangis karena takut kepada Allah Subhanahu Wataala. Arab itu. Baik, ini faedah-faedah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan lebih bermanfaat dan bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah Subhanahu Wataala nanti akan beri taufik yang baik kepada kita. Untuk bisa mengamalkan as-sunnah dan istiqamah di atasnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.